bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Rintih dan berdoa.